Rasanya hatiku tidak sayang lagi kepadamu. Bukannya niatku untuk memutuskan cinta kita. Coba kau pikirkan salah dan silapmu, sayang, sehingga membuat hatiku terluka lagi. Sekian lamanya puasku bersabar bersamamu, tapi mengapa kau masih menyakiti hati ini? Tidakkah kau tahu menjaga hatiku, sayang, supaya bahagia cinta di antara kita. Hatiku